Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Saya dirahmati Allah. Barangkali ada yang belum mengikuti kemarin. Hari ini saya berdua dengan Ustadz Ahmad Selamat Ibnu Syam atau yang kita kenal dengan Ustadz Ibnu Syam. Ustadz Ibnu Syam ini mendampingi saya selama satu bulan puasa ini untuk saudara-saudara belajar ya tentang puasa dari segala kisah-kisinya yang dari sisi keilmuan. Saya kepengen saudara-saudara semua belajar ilmu puasa dari sisi ilmunya. Ya. Nah ini saya hadirkan beliau, Masya Allah, ya. Ini lulusan Syria, ya. Lulusan negeri Syam dan juga S2-nya di Libanon, di Beirut. Dan Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas. Alhamdulillah kita dapat kumlot kemarin. Dan... Oh kumlot ya? Alhamdulillah. Sebanteng, jangan sombong. Kumlot. Ini tahadusan bin Imam. Oh tahadusan bin Imam, iya iya benar. Tahadusan bin Imam. Betul Pak Mesya, kalau emang ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk mendorong Indonesia menjadi punya proud deh, punya pride, itu harus disampaikan. Dan kita bisa buat kerjasama dengan Darul Quran, Ustaz. Siap. Artinya universitas di Beirut, kita bisa kerjasama, kuliah di Darul Quran, ijazahnya di Beirut. Emang itu yang lagi dikejar. Siap. Ya. Bukan cuma itu, Ustaz. Jadi ya. Kita insya Allah tukaran pelajar dan dosen nanti. Dan ini udah dimungkinkan. Siap. Jadi kita belajar di sini, kemudian ijazahnya dari Madinah. Siap. Ijazahnya dari Mekkah, ijazah dari Syria. Alhamdulillah sekarang udah zaman apa namanya internet ya, semua bisa berkembang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz Selamat, kita langsung aja ya. Siap. Mengingat waktu sudah apa mulai kita ngaji. Kemarin kita sampai kita, Ustaz. Sampai kita. Iya. Masih ingat ya? Masih ingat. Kita Sugano. Kita Sugano. Orang Jepang. Orang Jepang yang alhamdulillah di atas dengan izin Allah dibantu oleh saya bisa masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alhamdulillah. Jadi memang saya ajar. Ini perempuan, Zat? Laki-laki. Laki-laki. Oh. Iya. Kita Sugano namanya. Laki-laki. Kayak orang Jawa. Kok bisa ketemunya itu di mana? Di Damaskus. Di Damaskus. Kita ini concern di bahasa. Hmm. Jadi beliau sangat suka mempelajari bahasa-bahasa asing termasuk bahasa Arab. Oh iya. Karena dulu setelah tragedi November 2001 tragedi WTC, sempat ada sebuah gambaran bahwa Islam itu keras, Islam itu ganas. Kita tidak hanya mendengar dari satu pihak, kita berusaha datang ke negeri Arab. Oh, kita ini. Ceknya langsung. Kita ini datang ke Syria. Langsung belajar bahasa Arab. Beliau sudah keliling dunia, ke Mesir, ke Iran. Kita ini. Kita ini. Wah, bagaimana saudara? Saudara keliling mana ini? Oke, coba. Ini kaitannya dengan niat dengan Islam, Zat. Oh, ini dengan, ya. Dengan syarat ujungnya. Kemarin kita pemirsa belajar syara'id. Syara'id ini jamak dari syartun. Ya, ruler ya, rulernya syarat. Syarat. Jamaknya adalah syara'id. Ini syarat-syarat yang diwajibkannya. Diwajibkannya berpuasa. Salah satu diantaranya adalah al-Islamu. Dia adalah Islam. Harus. Jadi, orang Muslim. Orang kafir tidak boleh. Jadi syarat nomor satunya Islam atau Muslim. Oke, terusan. Nah, kita ini ketika saya berpuasa di bulan Ramadan, beliau ikut berpuasa. Pada waktu itu belum masuk Islam. Oke. Nah, ini bisa kita contoh, pada waktu itu beliau tidak bisa diwajibkan ataupun tidak bisa puasanya tidak sah, tidak dimasukkan dapat pahala puasa gitu. Siap. Itu dalam kaitan dengan Islam. Nah, itu kita ini bisa masuk Islam gimana ceritanya? Ya memang beliau ini ateis. Ateis. Ya. Tidak mengenal Tuhan sama baik, sekali. Baik. Beliau bilang gini, Ustaz. Bagaimana saya percaya Tuhan? Saya enggak melihat Tuhan. Saya langsung analogikan, ada hal-hal yang dapat kita yakini kebenarannya, tetapi ia tidak tampak di mata kita. Okay. Tidak tampak di mata kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah lapar. Saya tanya kepada dia, "Kamu yakin bahwa lapar itu ada?" Kita bilang, "Iya." Begitu juga Tuhan. Pelan-pelan saya ajari Tuhan, akhirnya lama-lama saya ajari juga tentang Islam. Tuhan yang benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau alhamdulillah bisa ikut puasa setelah masuk Islam, bisa ikut jamaah salat, rajin ngapal Quran. Alhamdulillah. Sekarang beliau di Turki. Di Turki sekarang? Iya, di Turki. Pemirsa ya, saya punya tausiah judulnya Dream 2.0. Saya punya tausiah Dream 2.0 pemirsa. Di mana di tausiah ini saya bermimpi bukan lagi Presiden Republik Indonesia adalah seorang hafiz kelak di kemudian hari, tapi presiden-presiden lain di negara-negara yang semula tidak beragama pun mudah-mudahan bisa menjadi seorang hafiz. Nah, bayangkan pemirsa, waktu di tausiah itu saya bercerita begini. Bisa jadi cucunya Kaisar Jepang saat ini karena masih agamanya mungkin Shinto resmi di sana, atau malah tidak beragama, tapi cucunya mungkin bisa menjadi seorang yang muslim dan hafiz. Alhamdulillah kisah tentang kita, ya, kisah tentang kita dari Ustadz Ahmad Selamat Ibn Syam mengajarkan kepada saya bahwa it's not a dream anymore. Yeah. Ini bukan mimpi lagi, bahkan bisa terwujud. Terwujud di mana saya bilang, amin, nanti satu zaman ada satu masa di mana Presiden Republik Indonesia duduk bersama 6 kepala negara Asia dan semuanya adalah muslim, termasuk dari Jepang dan China. Keren kan kalau ada kunjungan dari Presiden Republik of China menjadi imam sholat maghrib dan isya berjamaah di Istiqlal, sementara dia juga seorang hafiz. Wah, subhanallah. Aneh yang ngebayangin tuh, Tat. Iya. Ada presiden Cina datang ke Indonesia, ketika ditanya sama Presiden Republik Indonesia, apa yang saudara mau, wahai presiden Cina? Apa kata si Presiden of China ini? Saya pengen jadi imam sholat Jumat nanti di Istiqlal. Istiqlal. Allah, masalli ala Muhammad. Amin, amin, amin. Nah, baik, Tat. Sebelum satu segmen ini berakhir. Siap. Saya ulangi ya, yeah, syarat wujub siam, syarat dari diwajibkan siam adalah Islam. Islam. Yang kedua, saat pengantar Al-Bulu menuju Al-Bulugh. Ini diambil dari Matan Ibnu Syuja ya. Iya, Abi Syuja. Matan Abi Syuja ini dia. Ya. Kitabnya dari kalangan Syafi'i ya. Yang kedua, syaratnya adalah Al-Bulugh. Al-Bulugh ini apa? Nanti kita sama-sama saksikan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, selamat kembali di Wisata Tian TV, di kampus atau di Universitas Tian TV. Ngaji kita berbeda karena kita di bulan puasa. Setiap saudara yang punya doa, berdoalah ketika mengaji. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saudara, karena pada saat mengaji, malaikat-malaikat ini akan turun menurunkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas syarat dari wajibnya puasa. Nomor satu adalah Islam. Nomor dua adalah al-bulugh. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi al-bulugh itu dimaknai adalah baligh. Untuk laki-laki tanda-tandanya adalah mimpi ya. Untuk perempuan adalah haid. Ya. Selain yang balik yang atau yang belum balik, belum diwajibkan berpuasa. Ada yang enggak mimpi, Sat? Ada enggak mimpi, ya. Ada yang enggak mimpi juga. Itu bisa diinikan dengan umur, Sat. Umur. Jadi kalau laki-laki kira-kira 15 tahun. Nah, itu. Balik ya, ya balik. Selain dari balik itu tidak wajibkan puasa. Balik berarti anak-anak tuh belum diwajibkan berpuasa. Belum diwajibkan berpuasa. Cuman menjadi latihan. Latihan, gitu. Betul. Satu, Islam. Dua, balik. Oke, nomor tiga, San? Nomor tiga, al-aql. Nomor tiga ada al-aql. Al-aql, yaitu orang yang berakal. Ya. Jadi, yang diwajibkan puasa, ya, itu adalah hanya orang yang berakal. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu 'anil thalath. Yang pertama adalah anin na'imi hatta yastayqidh. Diangkat ini hukum ya dari tiga jadi orang ini. Tidak dikenakan dosa. Ya, nah, kalau misalkan kita ketiduran sholat, ya tetap kita harus qadha, tetapi karena tidak terpaksa, karena terpaksa atau tidak sengaja, maka tidak. Anin na'imi dari orang yang tidur sehingga dia sampai bangun. Sampai dia bangun. Ya. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim atau hatta yabluh. Ada dua riwayat di sini, San. Nah, ini kaitannya dengan asabi. Dari anak kecil, sampai dia punya mimpi. Sampai mimpi atau sampai, balik. Sampai dia balik. Artinya kalau dia belum nyampe balik, dia tidak diwajibkan syarat Islam termasuk berpuasa. Tidak dikenakan dosa. Dikenakan dosa. Kalau tidak puasa. Artinya apa, pemirsa? Kalau ente udah balik, bukan udah balik sebenarnya, kita-kita nih udah bangkotan. Terus kagak puasa. Ya, berarti jatuhnya dosa. Yeah. Nanti kita akan belajar, pemirsa, bagaimana sih cara bayar utang. Yeah. Ya, yang ada loh, pemirsa nih, ya kan? Yang ingat-ingat, Masya Allah, udah 10 tahun lamanya saya waktu di luar negeri gak pernah puasa. Gimana tuh ceritanya gitu kan ya? Atau saya baru taubat nih, Ustaz. Kira-kira udah 20 tahun nih saya gak pernah puasa. Seperti apa itu? Tetap insya Allah kita akan pelajari satu demi satu. Ustaz, barangkali jelaskan langsung masuk ke yang ketiga, Ustaz. Baik, al-aql ini. Ketiga adalah al-aql ya. Ya. Al-aql. Ini kan ada tiga nih. Iya. Anin naimi hatta yastaygizo. Anis sabi hatta yastalim. Anis sabi hatta yastalima. Ya. Yang ketiganya? Yang ketiga adalah anil janil anil junun, anil majnun hatta yafiq. Jadi yakni orang berorang gila sampai dia sadar. Sadar. Itu dulu ada candaan tuh Ustaz tuh. Iya. Yeah. Itu katanya orang gila dites semua. Ya, ditanya hitung-hitungan bisa 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, lulus. Lulus. Keluar dari rumah sakit jiwa. Yang satu lagi ditanya warna. Ini warnanya apa? Merah. Ini warnanya apa? Kuning. Lulus. Yang satu lagi enggak lulus, Ustaz. Kenapa? Dia nyanyi, Ustaz. Aku masih seperti yang dulu. Calo misalnya, belum puasa nyanyi, nggak ada paedahnya banget. Yeah. Ya silakan yang melewat lewat dah. Yeah. Alhamdulillah kembali lagi di Wisata Tian TV. Saya menyayangkan sekali bila ada saudara-saudara kita yang kemudian belum nyampe hidayah itu, lalu dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Padahal mungkin bukan karena berat, tapi karena masalah nafsu, karena masalah dia tidak menguatkan hati dia. Padahal kalau mau menguatkan hati dia, banyak kok kuli-kuli bangunan yang berpuasa. Banyak kemudian sopir-sopir angkot yang berpuasa. Masakan teman-teman yang cuman di kantor, ber-AC pula, tapi dia tidak berpuasa. Subhanallah. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama masuk ke Babur Rayyan, ke pintu Rayyan, pintunya surga Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Baik, Ustadz Ahmad, silakan diterusin. Baik, kita kemarin sampai syarat wajibnya berpuasa. Syarat wajib puasa. Sampai yang ketiga, Ustadz. Yang ketiga, yang akal. Yang ketiga yaitu akal. Okay. Ya, pemirsa, jadi yang diwajibkan berpuasa selain orang Islam dan orang yang balig, juga orang yang berakal. Oke. Okay. Artinya, kalau orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa. Berpuasa. Termasuk di dalamnya adalah orang yang apa? Pingsan. Pingsan dari pagi sampai malam. Ya. Nah, dari sebelum fajar sampai malam dia pingsan, berarti dia akalnya tidak ada. Tidak ada. Itu tidak diwajibkan berpuasa. Artinya tidak jatuh hukumnya. Tidak kena dosa. Tidak kena kolam. Tidak kena. Nah, jadi tidak kena catatan dosa. Cuman pemirsa, dia wajib membayar. Iya, wajib membayar. Set, langsung syarat nomor 4, Set. Ya. Yang keempat yaitu al-qudrah 'alas shaum. Ini dia. Ya. Al-qudrah 'alas shaum dia. Ya. Ya. Kemampuan untuk berpuasa. Artinya kalau kira-kira apa? Kakek-kakek nanti, Ustaz. Ya. Kalau kakek-kakek ataupun orang yang sakit parah dia tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa, tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Tetapi nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang lain, seperti misalkan kalau orang yang sudah tua nanti membayar fidyah. Ya, nanti kita bisa bahas Zat, bagaimana pembayaran fidyah, bagaimana pembayaran apa untuk orang tua ataupun orang yang sakit ataupun dia orang yang safar. Ya. Sangat menarik ini puasa pemirsa. Saya bilang di episode yang lalu ya bahwa saya termasuk yang merindukan berpuasa. Kenapa? Karena pada saat berpuasa, masya Allah, kedekatan kita dengan Allah ini, masya Allah, amal-amal ini dilipat gandakan. Nah, masih di hari-hari awal nih saya dan kita semua berpuasa, saya mengingatkan saudara semua untuk berjuang untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi jangan sampailah kita kemudian jatuh kepada orang-orang yang malah menyia-nyiakan. Begitu akhir puasa kita baru sadar, jangankan 30 juz, satu juz saja kita tidak. Allahumma sholli ala, jangan. Makanya di pesantren Darul Quran, alhamdulillah, santri-santri baru, santri-santri lama, bergabung dengan masyarakat, bergabung dengan kemudian para asatid, kita menghabiskan waktu satu malam satu juz. Dan rasa hormat saya yang tinggi betul kepada masjid-masjid yang kemudian melaksanakan Qiyamul Lail Tarawih dengan satu malam satu juz. Saya berdoa khusus buat saudara-saudara semua yang bahkan belum pernah melihat Tanah Suci. Atau juga sudah melihat Tanah Suci, saya berdoa mudah-mudahan saudara bisa menghabiskan malam-malam Ramadan i'tikaf di Tanah Suci. Aminkan doa saya saudara. Mudah-mudahan saudara amin, termasuk yang diberangkatkan Allah untuk kemudian menghabiskan malam-malam Ramadan di Baitullah Al-Haram, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, bila engkau melihat teman-teman saya ini, teman-teman kami ini, rajin dia baca Qur'annya, rajin dia menghatamkan Qur'annya, apalagi dia ikut menghatamkan artinya, belajar maknanya. Izinkan mereka ya Allah membaca kitab sucimu langsung di depan Ka'bahmu ya Rabb. Izinkan mereka ini ya Allah dan kami-kami membaca kitab sucimu sambil bersender di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Izinkan ya Allah kami semua ya Rabb menghatamkan Al-Quran sambil melihat orang-orang yang tawaf, sambil melihat Ka'bahmu ya Allah. Bila mana ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang belum rajin baca Qur'annya, belum tergerak hatinya, belum mementingkan baca Qur'an di bulan suci Ramadan ini, gerakkan dia ya Allah. Karena sayang, di bulan biasa saja satu huruf punya 10 pahala, 10 kebaikan, sampai 700 pahala, 700 kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya, keluarga saya, kepada pemirsa, keluarga pemirsa, kepada seluruh ya Allah awak krunya Wisata Tian TV ini, kekuatan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, apalagi buat yang belum pernah sama sekali menghatamkan. Mudah-mudahan Engkau membimbing kami dan berikan kekuatan pada kami. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina waj'alil Qur'ana rabbia qulubina wa nura sudurina waj'ala ahmamina wa humumina ya rabbal alamin. Pemirsa, kita masih ada waktu. Ada Ustaz, doa khusus, Ustaz. Doa khusus, ya. Jadi, ini pengalaman saya. Oke. Okay. Alhamdulillah, saya berhaji sudah 5 kali, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya menggunakan darat. Menggunakan darat. Nah, karena itu antum di sana, ya? Iya. Di apa? Di Syria. Di Syria. Ya. Alhamdulillah. Dan itu ada pengalaman khusus, Ustaz, bagaimana saya tiap tahun dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Jadi, saya waktu suatu saat di majelis hadis yang dihajarkan oleh Dr. Sawaf. Dr. Sawaf yang waktu itu kita sempat ketemu, Ustaz, ya, di Jakarta. Ketika itu Syekh Sawaf menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu berdoa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Kayaknya harus ditulis itu, Ustaz. Iya, ditulis. Siap. Ini papannya mesti baru deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wus, mantap ini. Punya begini di pesantren keren juga ini. Yeah. Ini boleh nggak antep saya bawa ke pesantren nih? Kuatu. Silakan saya tulis, Ustaz. Yeah. Pemirsa, silakan. Ya, direkam pakai BB nggak apa-apa, pakai handphone. Ini doa bagi yang pengen berangkat haji tiap tahun. Masya Allah. Atau umroh lah ya. Atau umroh, atau umroh. Allahumma rizukna. Allahumma rizukni kalau saya sendiri. Kalau sendiri, Allahumma rizukni. Allahumma rizukni ziyarata baitika al-mu'azzam ya kan wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am di tahun ini wa fi kulli 'am bi ahsanil hal dengan sebaik-baiknya apa kondisi ya. Coba pemirsa disiapin apa handphonenya ya, disiapin handphonenya, disiapin gadgetnya. Insya Allah kita setelah segmen ini akan membaca ulang doa ini supaya saudara bisa pergi haji atau umroh saban tahun. Atau ini segmen habis ya? Aduh, lagi enak-enak habis. Ustadz nggak boleh ngomong aduh, alhamdulillah kita udah belajar 3 segmen. Oke dah, besok siapin handphonenya, siapin gadgetnya, handycamnya kita siapin kalau perlu beli kamera yang gede. Ya, besok rekam ini Ustadz, kita baca ulang. Baik, tolong diaminkan doa ini menjadi doa terakhir kita di pada hari ini. Ya, Ustaz silakan doa, saya akan aminkan bersama Allah, para pemirsa. Allahumma rzuqni. Amin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Amin. Wa rasulikal mukarram. Amin. Fi hadzal 'am. Amin. Wa fi kulli 'am. Amin. Bi ahsanil hal ya karim, ya rahman, ya rahim, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa besok ya, hari Rabu berarti ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu juga mudah-mudahan nanti di bulan puasa berikutnya, tapi udah di Masjidil Haram. Ustaz, apa kabar? Hei, ada di Haram nih. Iya, Ustaz, dapat rezeki banyak. Subhanallah, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.